Temanya aja salam lebaran, betul nggak? Temanya aja salam lebah. Jadi kalau kita nggak bawain selamat lebaran kayaknya nggak afdol, betul tidak? Kalau kita nggak bawain selamat lebaran kayaknya nggak afdol ya. Mainkan sequencermu, guys. Coba yang bisa ikut takbiran, ayo. Berpuasa di bulan Ramadan, mari kita saling bermaafan di hari yang indah Fitri dan bahagia. Semoga lamanya kita masuk dan cobaan di bulan Ramadan. Yang pernah terbuang terhapuslah sudah di hari lebaran.